Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Masih di bab Nailus Sududi bil ilmi, menggapai kepemimpinan dengan ilmu. Dan kita akan membuka latifatun, satu catatan. Betul di bagian itu ya? Sudah. Kok enggak ada? Simam, ini latifatun. Ini sudah dilakukan. Kita ulang. Kita ulang dari awal aja. Latifatun. Ani Zubair ibn Adi rahimahullah, dakhalna ala Anas ibn Malikin qala, فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم. Dari Zubair bin Adi, seorang ulama tabi'in, kami pernah menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian kami mengadukan kepada beliau kondisi pahit yang kami alami disebabkan kezaliman Hajjaj. Dan seperti inilah ulama sejak masa silam, ketika masyarakat punya masalah, mereka mengadunya ke ulama. Baik masalah yang sifatnya pribadi, termasuk juga masalah yang sifatnya lebih umum. Sehingga dari dulu ulama dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan masalahnya di tengah masyarakat. Kemudian mereka mengadukan kezaliman yang mereka jumpai disebabkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan Hajjaj itu berasal dari Bani Thaqif. Dan ada dua tokoh yang berasal dari Bani Thaqif, yang dua-duanya adalah orang yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, dan keduanya sumber kerusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu min thaqifin kadzabun wa mubir. Akan ada dari suku Thaqif atau dari Bani Thaqif dua orang perusak, yang satu pendusta, yang satu orang yang suka berbuat jahat. Sedangkan kadzab, atau untuk kadzab ini tafsirnya oleh para ulama adalah Mukhtar As-Saqafi, yang dia ini orang yang punya andil besar terhadap penyebaran Syiah di tengah kaum muslimin. Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi. Dan Mubir, sang perusak yang suka berbuat jahat, adalah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Sehingga keduanya berada di kutub yang saling bertentangan. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi berada di pihak yang sangat benci kepada Al-Bait, sedangkan, dan dia dijuluki dengan An-Nasibah. Sedangkan Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi sangat benci dengan para sahabat, terutama mereka yang tergabung dalam Daulah Umayyah, yang kemudian ini menjadi cikal bakal tersebarnya ajaran Syiah di tengah masyarakat. Sehingga yang satu pendusta karena dia suka menyampaikan hadis palsu untuk menjadi motivasi bagi masyarakat, dan yang satu mubirun, orang yang merusak karena dia banyak melakukan kezaliman di tengah masyarakat. Dan Hajjaj bin Yusuf adalah al-mubir yang dimaksud dalam hadis ini. Faqala, kemudian Anas memberikan nasihat, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqau rabbakum. Tidak ada satu pun tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, artinya sampai kalian mati. Sehingga beliau memberikan nasihat untuk bersabar. Bersabar, apa yang saat ini kamu hadapi, akan ada situasi yang lebih buruk dibandingkan yang kalian hadapi saat ini. Sehingga dengan beliau sampaikan bahwasanya kondisi umat setelahnya itu lebih buruk dibandingkan yang mereka hadapi, mereka merasa bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada mereka itu lebih ringan dibandingkan ujian di yang Allah berikan kepada umat setelah mereka. Kata Anas, sami'tu hadza min nabiyyikum, aku mendengarkan hadis ini dari nabi kalian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa qad ushtushkila hadzal itlaqa ma'a anna ba'dal azminati takunu fi syarri duna allati qablaha. Dan penyebutan dalam hadis di atas yang kalimatnya mutlak, bahwa kejadian atau fitnah di sebuah tahun itu lebih buruk dibandingkan fitnah yang terjadi pada tahun sebelumnya, ini membuat bingung di kalangan para ulama. Padahal kita jumpai bahwasanya sebagian zaman itu lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya atau setelahnya. Walau lam yakun fi dhalika illa zamanu Umar ibn Abdul Aziz. Meskipun tidak ada bukti untuk itu selain zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan Hajjaj bin Yusuf itu di zamannya siapa? Marwan bin Abdul Malik. Wa huwa ba'da zamanil Hajjaj biyasirin. Dan zaman Umar bin Abdul Aziz itu terjadi beberapa waktu setelah zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Setelah ya Hajjaj meninggal, kemudian selang beberapa waktu muncul zaman Umar bin Abdul Aziz. Padahal zaman Umar bin Abdul Aziz dengan zaman Hajjaj lebih baik mana? Umar bin Abdul Aziz. Wa qad ishtahara al-khairu alladhi kana fi zaman Umar. Padahal kebaikan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sangat terkenal. Ya. Sehingga ulama kesulitan untuk memahami hadis ini ketika redaksinya disampaikan secara mutlak. Wajaba ba'duhum, sebagian di antara mereka memberikan jawaban. Annal murada bitafdili tafdilu majmu'il asri. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu generasi itu lebih baik dibandingkan generasi setelahnya. Dan generasi setelahnya lebih baik dibandingkan generasi setelahnya lagi. Sehingga sesuai dengan urutan zaman, semakin jauh dari zaman Nabi SAW, maka generasi itu semakin buruk. Sebagian ulama menjelaskan, sisi nilai kelebihan di sini adalah dilihat dari majmu'ul asri. Dilihat dari total atau keseluruhan zaman. Ala majmu'il asri dibandingkan dengan keseluruhan zaman sebelumnya. Sehingga kalau zaman sekarang dibandingkan zaman sebelumnya, maka lebih baik di zaman sekarang. Fa inna asral hajjaj kana fihi katsirun minas sahabati fil ahya. Karena pada zaman Hajjaj banyak sekali para sahabat yang tinggal di kampung-kampung al ahya. Wa fi asri Umar bin Aziz inqaradu. Sementara di zaman Umar bin Abdul Aziz mereka telah tiada. Wa zamanu alladhi fihi sahabatu khairun min az-zamani alladhi ba'dahu. Dan zaman ketika di situ ada sahabat lebih baik dibandingkan zaman yang di situ tidak ada sahabat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Thumma qala, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Tsumma wajadtu an Abdullah ibn Mas'udin at-tasrih bil murad." Kemudian aku jumpai riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan makna dari hadis di atas, "Wa huwa aula bil ittiba'." Dan riwayat ini lebih layak untuk kita ikuti penjelasannya. Diriwayatkan oleh Ya'qub bin Syaibah dari jalur Harith bin Husayrah dari Zaid bin Wahab. Beliau mengatakan, Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "La ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun minal yawmi alladhi qablahu hatta taqum as-sa'ah." Tidak akan ada satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya sampai terjadi kiamat. Lastu a'ni rakha'an minal 'aishi yusibuhu wala malan yufiduhu. Yang saya maksud bukanlah kehidupan yang nikmat atau harta yang banyak yang mereka dapatkan. Karena seperti yang kita tahu, zaman sekarang dibandingkan zaman dulu, mana yang lebih banyak hartanya? Sekarang. Orang terlihat lebih kaya, fasilitas hidupnya lebih lengkap, sehingga mereka mendapatkan ar-raha'u minal 'aish. Kehidupan yang longgar. Walakin la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqallu ilman minal yawmi alladhi madha qabla. Namun yang dimaksud di sini adalah tidaklah datang satu hari kecuali, tidaklah datang satu masa kecuali masa setelahnya itu lebih sedikit ilmunya dibandingkan sebelumnya. Fa idza dhahabal ulama'u, ketika para ulama telah meninggal, istawan nas, maka semua manusia sama. Karena sama, akhirnya enggak ada yang diikuti. Fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar, sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena semua manusia derajatnya dalam ilmu sama. Fa inda dhalika yahlikun, ketika itulah mereka binasa. Dan binasanya umat itu sebabnya adalah tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itulah Imam Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari safinatun nuhin. Amal ma'ruf nahi munkar itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Faman raqiba faqad naja wa man ghabara faqad gharaqa. Siapa yang dia naik perahu maka dia selamat, dan dia dan siapa yang ketinggalan maka dia akan tenggelam. Kemudian dari jalur Asy-Sya'bi dari Masruq radhiyallahu rahimahullah. Dan Masruq mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, karena Masruq termasuk muridnya Ibnu Mas'ud dan muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Masruq secara bahasa artinya apa? Dicuri. Karena dia waktu kecil pernah diculik. Hilang Masruq, kemudian tiba-tiba gede muncul. Makanya dia disebut Masruq, anak yang pernah dicuri. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrum mimma kana qablahu. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Ama inni la a'ni amiran khairan min amirin. Yang saya maksud bukanlah ada pemimpin yang lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya, atau tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Walakin, namun yang saya maksud adalah ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Ulama kalian, fuqaha' kalian, mereka telah meninggal dunia. Thumma la tajiduna minhum khulafa'. Kemudian kalian tidak mendapatkan ganti dari mereka. Khulafa di sini maksudnya adalah pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya para ulama dan fuqaha. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim. Kemudian datang sekelompok orang yang mereka memberikan fatwa dengan logikanya. Karena ulamanya sudah meninggal dunia. Qultu, kata penulis Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, raf'ul iskal bil athar huwa qurratu 'aini ahlil athar. Ketika orang merasa bingung kemudian dia mendapatkan athar, maka ini adalah hiburan yang paling menyenangkan bagi ahlul athar. Khasatan wa huwa jarin 'alal usul, terlebih ketika dia sejalan dengan prinsip yang dimiliki oleh kaum muslimin, bahwa untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup harus dibimbing dengan ilmu. Lianna ghalibal khalqi lirahmil mali wasultani wasulun. Karena umumnya manusia mereka mencari sarana untuk mendapatkan harta dan kepemimpinan. Alam tasma', tidakkah anda dengar firman Allah Ta'ala yang Allah memberitakan tentang ahlus syimal, golongan kiri ketika di akhirat, hasratuhum qailin, dalam kondisi mereka merasa rugi, mereka mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku sama sekali tidak bermanfaat bagiku, dan kerajaanku semuanya telah sirna. Dan dua ini yang banyak dicari oleh manusia. Pertama harta, kedua kekuasaan. Walau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyah fadlan an ghairiha lawajadtaha majmu'atun fi hataini an-na'ratain. Dan jika engkau melihat bagaimana kondisi orang yang dia banyak berkecimpung dalam dunia harakah, maka engkau jumpai mereka berada di dua na'rah ini. Na'rah maknanya adalah as-sadrah al-qabihah. Dua kondisi yang kurang baik. Yang pertama, tasawwuru anna khairiyata ummatin ala ukhra tabi'atun li khairiyati hukamiha. Mereka itu punya anggapan bahwa baik dan buruknya sebuah masyarakat itu standarnya hanya melihat pemimpinnya. Sehingga kalau pemimpinnya baik, berarti masyarakatnya itu baik. Kalau pemimpinnya enggak baik, maka masyarakatnya itu enggak baik. Dan ini penilaian yang enggak benar. Karena Hajjaj bin Yusuf itu hidup di masa para sahabat, sebagian sahabat masih hidup. Seperti Anas, Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Asma bintu Abi Bakr, kemudian juga beberapa sahabat yang lainnya. Mereka masih hidup. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, hidup. Sehingga kondisi umat ketika sahabat masih ada, jelas lebih baik dibandingkan kondisi umat setelah sahabat tidak ada. Karena itu, menilai masyarakat sebaik-baik dan buruknya sebatas dengan melihat bagaimana kepemimpinnya, ini kata beliau penilaian yang enggak benar dan enggak adil yang seperti ini. Imam Ahmad hidup di zaman siapa? Al-Ma'mun, Mu'tazilah. Kemudian setelah Al-Ma'mun, Mu'tasim. Sehingga beliau hidup di generasi-generasi pemimpin yang mengikuti ideologi Mu'tazilah. Baru kemudian beliau dibebaskan di masa Al-Wathiq. Ya, seperti dalam kisah yang sudah pernah kita baca. Ya. Dan Al-Wathiq tobat setelah mendengarkan penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Au wafratu iktisadiha. Atau neraca yang kedua. Umat itu dianggap maju ketika ekonominya maju. Kesejahteraan hidupnya semakin bertingkat. Penghasilan masyarakat bertingkat. Ya. Pendapatan per kapita semakin naik. Itu dianggap kalau umat ini maju. Sehingga di posisi ini, mereka menilai maju mundurnya umat hanya diukur dari yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, masalah ekonomi harta. Padahal di awal tadi beliau sudah ingatkan bahwasanya yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud, generasi setelah kalian itu lebih buruk dibandingkan generasi saat ini, bukan dalam masalah lebih unggul dalam harta atau lebih unggul dari sisi kekuasaan, namun dari sisi apa? Banyaknya ulama yang telah meninggal dunia. Ala tara an aktsarahum la yarudduna min arsyil maliki yadalamisin walau kanat tama'atan min timukriyatiyati alwasawisi. Dia pakai istilah ya. Anda bisa lihat banyak di antara mereka yang tidak bisa menolak kekuasaan. La yarudduna yadalamisin, tidak pernah menolak tangan yang nyentuh. min arsyil malik, dari arsynya singgasananya raja. Maksudnya tidak bisa, tidak pernah nolak kekuasaan. Meskipun laukana tama'atan min dimurkiatil waswas, enggak tahu ini makna tamak terhadap demokrasi waswas. Saya enggak paham ya. Ya intinya mereka dalam masalah kekuasaan itu turut serta untuk memperebutkannya. Wa akharin yarawna anna audata izzil muslimina marhunatun bitafawuqil hadari. Dan sebagian ada yang mengatakan bahasanya kekuatan kaum muslimin itu dikembalikan dengan, atau dia bergantung kepada tingkat peradaban. At-tafawuq al-hadari, tingkat peradaban. Walidzalika la yabrahuna alaihi akifin. Karena itulah mereka tidak pernah berhenti untuk selalu membicarakan tentang masalah peradaban. Wa hadha yubayyinu laka sirra inayati Ibnu Mas'udin bi mu'alajatihima duna ghairihima. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana perhatian besar yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud untuk kemudian memberikan solusi bagi dua orang yang terlalu sibuk mikir, pertama kekuasaan, yang kedua harta. Duna ghairihima, duna ghairihima, yang mereka tidak punya perhatian terhadap masalah keduanya, yaitu harta dan kekuasaan. Wallahi innahu lafiqhun nafsil ladzi fatahallahu bihi alaihi. Demi Allah, ini adalah fikih yang Allah, pemahaman yang Allah bukakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fal ta'rif akhal Islam. Karena itu pahamilah wahai saudara-saudara kaum muslimin, lis salafi fadluhum, bagi para ulama salaf mereka memiliki nilai yang lebih. Wastamsik bi gharzihim tastarih min syubhati bunyatit tariq. Dan berpegang teguhlah dengan semangat mereka, apa yang mereka telah tanamkan, sehingga kamu bisa terbebas dari syubhat yang dibangun di perjalanan ketika menuju kepada kebenaran. Wa akhiran, dan yang terakhir, ilal ilmi, sebagai tambahan pengetahuan, ya man yanshudu izzal Islam. Wahai orang yang selalu meneriakkan, yang selalu meneriakkan kemenangan Islam. Fa'an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tatawwalan nasu fil bina'i fi zamani Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masyarakat itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, ya ma'syaral arib, ya ma'syaral arib, al-ardo al-ardo. Wahai ma'syaral arib. Al-arib maknanya ahad. Ma fil baiti aribun. Itu artinya adalah tidak ada seorang pun di rumah. Fil baiti arib, on nobody home, ada orang di rumah. Al-ardo al-ardo, perhatikan tanah, perhatikan tanah, jangan terlalu meninggikan bangunan. Innahu la islama illa bi jama'atin, wa la jama'ata illa bi imaratin, wa la imarata illa bi ta'atin. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya pemimpin. Dan pemimpin itu tidak ada artinya kecuali dengan ditaati. Faman sawwadahu qaumahu 'ala al-fiqhi kana hayatan lahu wa lahum. Barang siapa yang memimpin, sawwata yusawwitu, su'dud, kepemimpinan. Faman sawwadahu, maka siapa yang menjadi sayyid, dia memimpin kaumnya, alal fiqhi, di atas ilmu, kana hayatun lahu wa lahum. Maka akan ada kehidupan yang sejahtera untuk dirinya dan mereka. Wa man sawwadahu qaumahu ala ghairi fiqhin. Tapi siapa yang memimpin kaumnya namun tidak didasari dengan fikih, kana halakan lahu wa lahum. Maka itu akan menjadi sumber kebinasaan untuknya dan untuk mereka. Untuknya itu siapa? Pemimpinnya. Mereka rakyatnya. Dan ini yang bisa kita ambil adalah kembali kepada kesimpulan bagaimana orang meraih kepemimpinan berdasarkan ilmu. Wa anil Hasan, dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, kanu yakulun, para ulama di masa kami mengatakan, mautul alimi thulmatun fil Islam. Matinya seorang ulama adalah thulma, jurhun, luka. Thulmatun fil Islam adalah sebuah luka dalam Islam. La yasudduha syai'un makhtalafal lail wan nahar. Tidak akan bisa tergantikan dengan sesuatu apapun, tidak akan bisa ditambal, tidak akan bisa disembuhkan. Karena luka itu bisa ditambal. Ya. Setelah ditambal sembuh, nanti kembali pulih seperti semula. La yasudduha syai'un, tidak akan bisa ditambal, makhtalafal lail wan nahar, selama siang dan malam masih silih berganti. Maksudnya apa? Sampai kiamat. Karena kalau masih ada siang dan malam, berarti kehidupan ini belum selesai. Sehingga ketika kaum muslimin kehilangan ulama'nya, maka dia kehilangan tempat untuk kemudian menyampaikan masalahnya, tempat untuk kemudian bertanya tentang masalah agamanya. Karena itulah Hasan al-Basri juga punya pengataan yang lain. Laulal ulama'u lakanan nasu kalbaha'im. Andai kan bukan karena ulama, maka masyarakat itu seperti binatang. Wan Hilal bin Khabbab, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ya Aba Abdillah, ma'alamatu halakin nas. Wa ya Abu Abdillah, wahai Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, seperti apakah ciri kebinasaan masyarakat? Qala, kata beliau, idza halaka ulama'uhum, apabila ulama mereka telah binasa. Banyak ulama yang sudah meninggal dunia. Maksud binasa di sini adalah ulamanya telah meninggal dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga generasi para ulama akan terus ada menggantikan generasi sebelumnya. Meninggal satu, tumbuh yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Mbah Maimun meninggal, kemudian tumbuh yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan subjudul Simamul Aman Minal Kufri Wal Hazimati Bittiba'il Kitabi Was Sunnah. Melindungi rasa aman dari kekufuran dan al-hazimah dan kekalahan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di bagian awal, beliau menyinggung di paragraf 1 dan 2, beliau menyinggung kesalahan yang dialami oleh beberapa kelompok harokiyin yang mereka melihat bagaimana kondisi lemahnya umat Islam, tapi tidak punya perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Lastu anni bihadzal fasli zahiruhu al-mutabadar ila dhihni fahas. Yang saya maksud di bagian ini bukanlah sebagaimana makna tekstual yang Anda gambarkan ketika membaca judulnya. Li'annahu syai'un ma'lumun lil muslimina ilman nadhariyan 'alal aqal. Karena semua orang paham bahwasanya untuk bisa melindungi diri dari kekufuran dan kemunduran adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun ini adalah kalimat yang kami tujukan kepada mereka, alladzina lam yaqna'u bidakwatil kitabi wa sunnah, yang tidak pernah merasa puas untuk menyampaikan dakwah hanya dengan membatasi kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga terkadang masih mengambil sumber-sumber dari luar yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Hina ra'au ta'alluba quwal kufri wan nifaq ala diyaril muslimin, ketika mereka melihat kepungan kekuatan orang kafir dan kemunafikan berada di negeri kaum muslimin. Dari sejak zaman Andalusia yang jatuh ke tangan orang kafir, kemudian Palestina yang sudah hilang kembali ke tangan penjajah Israel, sampai kejadian Bosnia, kemudian Bosnia Herzegovina ya, dan Herzeg, Al-Jarihatain yang sudah porak-poranda dirusak oleh orang-orang Rusia. Wasdadal muslimuna wahnan ala wahnin hina qallat inayatuhum bimasdari quwatihim. Dan kaum muslimin selalu semakin lemah dan semakin lemah ketika perhatian mereka menjadi hilang terhadap dua sumber kekuatan mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wahanu 'alallahi hina sa'a dhannuhum bihima, dan mereka hina di hadapan Allah ketika mereka su'udzan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kurang keren kalau dakwah itu tidak banyak bercerita tentang dunia barat, tidak banyak bercerita tentang perjalanan di negeri kafir, membandingkan antara negeri muslim dengan negeri kafir. Kurang keren ketika dakwah tidak menyinggung masalah teknologi atau tidak menyinggung masalah apa misalnya ilmu pengetahuan alam dan seterusnya. Itasawur tasawwaru di'fa atharihima fin nufus. Ya, apalagi kurang keren kalau dakwah tidak nyinggung politik. Karena mereka menggambarkan atau tergambar pada diri mereka lemahnya dua pengaruh Al-Quran dan Sunnah bagi diri mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya dakwah masjid itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat untuk membangun umat illa bibat'in, selain ini terlalu lambat. Kalau cuman forumnya seperti ini terlalu lambat untuk kemudian mengangkat kebangkitan umat. La yukafi'un nasyatar rahiba wal mutanawwi'il wasail, dan itu tidak bisa mengimbangi an-nasyatar rahib, para motivator al-mutanawwi'il al-wasail yang punya banyak media. Alladhi yakumu bihi asyuyu'iyun wal yahudu wan nasar, yang ini juga dilakukan oleh para orientalis Yahudi dan Nasrani. Klaim semacam ini meskipun bisa jadi sebagiannya ada yang benar, namun cukuplah bagi pelakunya telah melakukan perbuatan dosa. Ansarafu wujuhan nash'i anil ukufi alal wahyaini hifzan wa ta'alluman wa ta'liman, karena mereka telah mengalihkan para generasi muda, wujuhun nash'i, para generasi muda, untuk kemudian mempelajari dua wahyu Al-Quran dan Sunnah, baik dengan cara menghafal atau belajar atau mengajarkannya. Andaikan mereka membatasi diri untuk mengajarkan manusia terhadap agamanya, maka mereka akan banyak mengambil Al-Quran atau hadis. Namun sayangnya mereka tidak banyak mengambil Al-Quran atau hadis illa tabarrukan, kecuali hanya sebatas untuk tabarruk saja. Wa illa fa husnu dhannihim bi kalamihim zahadahum fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa husnudzon, mereka betul bahasanya masih berbicara kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi terlalu zuhud, terlalu sedikit. Lalu boleh sebutkan contohnya. Wallahi thumma wallahi thumma wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Di antara mereka kadang ketika mendengarkan nasyid itu sangat khusyuk, bahkan bisa nangis. Yang ini tidak mereka jumpai ketika mereka mendengar kalam Allah. Walau kanat tayru lakanat mahsyurah, andaikan mereka itu burung, tentu mereka itu sudah mahsyuratun kunnul lahu awwab. Awwab sini maksudnya yang kembali. Andaikan mereka itu burung, mereka akan dikumpulkan dan mereka semuanya akan kembali. Aina humul ladina yu'allimuna al-Qur'ana bitafsirihi al-Azali. Di mana tokoh mereka yang mau mengajarkan Al-Qur'an dengan tafsirnya yang kembali kepada atsar Al-Qur'an dan Sunnah. Aina humul ladina ahyau tariqas salaf fi tasmi'il haditsin nabawi wa taqlil minal kalamil basyari. Mana di antara mereka yang kembali membangkitkan jalur salaf ketika belajar, yaitu banyak mendengarkan hadis Nabi dan sedikit sekali menyinggung perkataan manusia. Nah. Dan kita bisa saksikan realitas semacam ini di sekitar kita, bahwa dakwah yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akhirnya ngelantur ceritanya lebih banyak pada masalah pengalaman, cerita masalah apa lagi, cerita tentang politik, nanti membahas masalah pribadi dan seterusnya, yang itu sama sekali tidak memberikan pengaruh penting bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.